Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sadid 'alayhim kalma min kilabik ya qahhar al-jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri al-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum mansurna 'alayhim. Walhamdulillahi rabbil 'alamin wa billahi tawfiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.